ahaduhuma, salah satunya, an yakuna kharijas shalah, dia melakukan sujud tilawah kharijas shalah, di luar salat. Wasani, dan keadaan yang kedua, an yakuna fiha, dia melakukan sujud tilawah fis shalah, di dalam salat. Ammal awwal, adapun keadaan pertama, yaitu sujud tilawah di luar salat. Fa idza arada sujuda, apabila dia ingin sujud tilawah di luar salat, nawa sujud tilawah, maka dia berniat untuk melakukan sujud tilawah. Wa kabbara lil ihram, dan melakukan takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, dan mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Kama yaf'alu fi takbiratul ihram lis-shalah, sebagaimana yang dilakukan dalam takbiratul ihram ketika salat. Summa yukabbiru takbiratan ukhra, kemudian dia bertakbir dengan takbir yang kedua. Lil hawi ila sujud, untuk melakukan sujud. Untuk turun melakukan sujud. Wala yarfa'u fi hal yada, dan tidak perlu ketika sujud mengangkat tangannya. Kita baca sampai selesai. Nah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian nanti kita sebutkan khilaf yang ada dalam permasalahan ini. Kemudian kata beliau, wa hadhihi takbiratu tsaniyatu mustahabbatun, dan takbir yang kedua ini hukumnya sunnah. Takbir yang kedua yaitu takbirul intiqal, setelah takbiratul ihram kemudian takbir yang kedua untuk sujud. Takbir yang kedua ini katanya hukumnya sunnah. Laisat bisyartin katakbirati sajadati sholah, bukan syarat, bukan syarat sahnya sujud tilawah, seperti takbir sujud di dalam sholat. Wa amma takbiratul ula, takbiratul ihram, adapun takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram, fa fiha salasatu aujuh li ashabina, maka di dalam permasalahan ini ada tiga pendapat, ada tiga pendapat, na'am, di kalangan para ashab kami dari madhab Syafi'iyah. Adharuha, yang paling nampaknya, wahwa qaulul aktsarin minhum, dan ini pendapatnya mayoritas mereka, mayoritas pengikut madhab Syafi'iyah, annaha ruknun, bahwasannya hukumnya rukun takbiratul ula atau takbiratul ihram dalam sujud tilawah, hukumnya rukun. La yasihu sujudu illa biha, tidak sah sujud kecuali dengannya. Wasani, dan yang kedua, pendapat yang kedua, annaha mustahabbatun, hukumnya sunnah. Takbiratul ihram untuk sujud tilawah hukumnya sunnah. Walau turikat sahas sujud, apabila ditinggalkan maka sujudnya masih tetap sah. Wa hadza qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwayni, Dan ini pendapatnya Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni. Nah, ayahnya Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Ayahnya Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain. Wasalis, pendapat yang ketiga, laisat mustahabbatan, tidak sunnah. Tidak disunahkan melakukan takbir, baik yang diistilahkan dengan takbiratul ihram atau takbir untuk sujud. Wallahu a'lam. Nah, dari madhab Syafi'iyah sendiri ada perselisihan. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan rukun, ya, takbir. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan tidak ada sunnahnya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Ini yang pertama beliau sebutkan tentang sujud di luar, sujud tilawah di luar sholat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tata caranya. Nah, kata beliau, ya, hendaknya orang yang hendak sujud tilawah di luar sholat, dia berniat sujud. Nah, berniat sujud karena sujud tilawah adalah amalan ibadah. Dan setiap amalan tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah. Dan yang membedakan antara sujud yang satu dengan sujud yang lainnya adalah niat. Maka dia berniat. Dan tempatnya niat adalah di dalam hati. Nah, tidak perlu dilafadzkan atau diucapkan. Kemudian beliau menyebutkan tata cara berikutnya, kabbara lil ihram, melakukan takbiratul ihram. Nah, namun, nah, apa yang beliau sebutkan ini la dalila alaih. Ya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil baik dari ayat atau dari hadis, ya, yang menunjukkan harus takbiratul ihram sebelum sujud tilawah. Ya. Tidak ada dalil yang mengharuskan harus takbiratul ihram, ya, seperti takbiratul ihramnya sholat. Nah, tidak ada dalil dalam permasalahan ini. Ya. Di kalangan madhab Syafi'iyah tersendiri, ya, terdapat khilaf. Ya. Disebutkan tadi, ada yang menyebutkan takbiratul ihram itu rukun, ada yang menyebutkan takbiratul ihram itu sunnah, ada yang menyebutkan tidak sunnah. Dan pendapat yang ketiga yang benar. Nah, tidak sunnah. Ya, karena tidak ada dalilnya melakukan takbiratul ihram sebelum sujud tilawah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan warafa'a yadaihi hadza mankibaihi, mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya. Nah, sebagaimana ketika takbiratul ihram di dalam sholat. Ini pun, nah, takbiratul ihramnya tidak ada dalilnya. Demikian pula mengangkat kedua tangan untuk sujud tilawah juga tidak ada dalilnya. Nah, sehingga, nah, sujud tilawah tidak perlu takbiratul ihram, tidak perlu mengangkat kedua tangan. Ya. Nah, karena ini sujud tilawah, ini bukan sholat. Nah, kemudian beliau menyebutkan takbir yang lain selain takbiratul ihram, katanya takbir intiqal, takbir untuk sujudnya. Ya, dibedakan antara takbiratul ihram, katanya, dengan takbir untuk sujud. Takbir untuk sujud pun la dalila, na'am, tidak ada dalil, ya, yang menunjukkan adanya takbiratul intiqal fi sujud tilawah. Tidak ada dalil yang menunjukkan, na'am, disunnahkannya takbiratul intiqal untuk sujud tilawah. Wa hadha huwa shawab, dan ini yang benar, ya. Tidak ada dalil takbiratul ihram tidak ada dalil juga takbiratul intiqal untuk sujud tilawah. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, juga Al-Imam Malik alaihima rahmatullah, dan yang lainnya, bahwasannya tidak ada takbiratul ihram dan takbiratul intiqal untuk sujud tilawah. Terus bagaimana riwayat yang digunakan sebagai dalil atau yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka yang berpendapat adanya takbir, baik takbiratul ihram atau takbiratul intiqal untuk sujud tilawah, yaitu riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud. Riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasannya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bisajadati kabbara wa sajada wa sajadana. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca Al-Qur'an kepada kami, dan apabila beliau melewati ayat sajadah maka beliau pun bertakbir kemudian sujud, dan kami pun ikut sujud. Ini riwayat dalam Sunan Abi Dawud, juga dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Namun beliau mengatakan, "Na'am bisanadin fihi layyin." Dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan. Baik. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat disunnahkannya ya, atau disyariatkannya takbir untuk sujud tilawah. Dengan perbedaan yang ada di antara mereka, yaitu perbedaan pendapat apakah itu takbiratul ihram, apakah itu takbiratul intiqal. Nah, mereka menyebutkan disyariatkannya bertakbir untuk sujud tilawah berdasarkan riwayat ini. Bagaimana menjawab riwayat ini? Karena telah kita sebutkan tadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyebutkan tidak adanya takbir untuk sujud tilawah, baik takbiratul ihram atau takbiratul intiqal. Nah, takbir untuk turun sujud. Nah, taib. Riwayat ini yang datang dalam Sunan Abi Dawud, asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam Sahih Muslim. Hanya saja dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak disebutkan lafaz wa kabbara dan beliau bertakbir. Perhatikan ya, perawi-perawi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah dan yang lainnya tidak menyebutkan lafaz kabbara. Sementara perawi dalam Sunan Abi Dawud menyebutkan lafaz kabbara. Nah. Dan lafaz kabbara ini diriwayatkan dari jalan perawi yang bernama Tariq, apa, dari jalan yang bernama Abdullah, nah, Abdullah ibnu Amr al-Amri, perawi Abdullah bin Amr al-Amri, nah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Perawi yang bernama Abdullah ibnu Amr al-Amri, kedudukannya dalam riwayat hadis dhaif. Ya. Nah sekarang, lafadz kabbara itu dari jalannya Abdullah bin Amr. Ya. Abdullah bin Amr al-Amri. Hanya dia yang melafadzkan lafadz kabbara. Sementara perawi-perawi yang lain yang lebih kuat, yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya, baik perawi Sahih Bukhari atau perawi Sahih Muslim, tidak ada yang menyebutkan lafaz kabbara. Nah. Dan kaidah dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, ketika perawi yang lemah dalam periwayatan, seperti Abdullah bin Amr di sini lemah dalam riwayat hadis, dia meriwayatkan suatu riwayat yang lafadznya berbeda dengan riwayat para perawi yang lebih terpercaya, yang lebih kuat hafalannya. Nah, apa kedudukannya? Lafadz tambahan, nah, hadis perawi yang lemah yang menyelisihi perawi yang lebih kuat. Nah, apa kedudukannya? Kedudukan tambahan lafadz perawi yang lemah yang menyelisihi perawi yang lebih kuat. Nah. Apa namanya? Ziyadah, mungkarah. Nah. Ziyadah mungkarah. Ya. Tambahan yang mungkar. Karena perawi-perawi yang lebih kuat hafalannya, yang lebih terpercaya, baik perawi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tidak meriwayatkan lafaz kabbara. Nah, sementara perawi yang lemah ini meriwayatkan lafaz kabbara. Maka tambahan lafaz kabbara dari perawi yang lemah yang menyelisih perawi yang kuat, ya, maka apa? Tambahannya mungkar. Ya, mungkar. Sebagaimana juga hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau melemahkan hadis ini. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala melemahkan hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud ini. Bahkan disebutkan faedah di sini, dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa qad rawa jam'un min as-sahabati sujudahu sallallahu alaihi wasallam litilawah fi katsirin min al-ayat fi munasabat mukhtalifah, falam yadhkur ahadun minhum takbirahu alaihi salam للسجود ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sekelompok para sahabat telah meriwayatkan sujud tilawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat yang beliau baca dan juga dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Namun salah seorang dari sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada salah seorang sahabat pun dari para sahabat yang menyebutkan lafaz takbir, bertakbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah, tidak ada. Oleh karena ini kami condong kepada pendapat tidak disyariatkannya takbir untuk sujud tilawah. Nah, dan ini satu riwayat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, juga dari Imam Malik ya, alaihi rahmatullah. Banyak hadis-hadis tentang sujud tilawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun para sahabat yang menyebutkan lafaz takbir. Nah. Maka, nah, pendapat yang sahih dalam masalah ini tentang takbir untuk sujud tilawah adalah tidak disunnahkannya takbir dalam sujud tilawah. Baik yang dikenal dengan takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, ya. Tidak disunnahkan yang demikian karena tidak ada dalilnya. Adapun dalil yang ada yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud adalah dalil yang lemah, hadis yang lemah, ya. Hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Nah. Karena lafaz takbir dalam riwayat tersebut adalah lafaz yang mungkarah, yang mungkar. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut. Kita lanjut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, masih menjelaskan tentang sujud tilawah di luar salat. Nah. Qala rahimahullahu taala, "Tsumma in kana alladhi yuridu sujuda qa'iman kabbara lil ihram fi hal qiyamihi." Kemudian apabila orang yang ingin sujud tilawah itu dalam keadaan berdiri, maka dia bertakbir untuk takbiratul ihram sambil berdiri. Telah disebutkan tadi, enggak ada dalilnya takbiratul ihram dalam sujud tilawah. Tsumma yukabbiru lisujud finhitatihi ila sujud. Kemudian dia bertakbir untuk sujud, yaitu takbiratul intiqal. Fin hitatihi ila sujud, ketika dia turun menuju sujud. Takbir yang ini juga takbiratul intiqal untuk sujud, ini pun tidak ada dalilnya sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wa in kana jalisan, kemudian beliau menyebutkan apabila orang yang mau sujud tilawah itu dalam keadaan duduk, faqad qala jama'atun min ashabina, maka sekelompok dari ashab kami, ya, dari pengikut madhab Syafi'iyah, ya, yustahabbu lahu an yaquma, sekelompok para sahabat kami, mereka berpendapat disunnahkan an yaquma, disunnahkan yang duduk ini berdiri. Fayukabbiru lil ihram qa'iman. Kemudian dia bertakbir untuk takbiratul ihram sambil berdiri. Tsumma yahwi li sujud, kemudian turun untuk sujud. Kama idza kana fil ibtida qa'iman, sebagaimana apabila dia di awalnya sambil berdiri. Nah, sebagaimana kalau orang sambil berdiri tadi, ya, keadaan yang pertama. Namun ini pun telah kita sebutkan tadi, ya, tidak ada dalilnya takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Apalagi dia sambil duduk kemudian menyengaja berdiri. Nah, untuk takbiratul ihram, kemudian dia turun untuk sujud. Tidak ada dalilnya dalam naam masalah ini. Kemudian beliau menyebutkan wa dalilu hadza, dan dalil ini kata beliau, al-qiyas alal ihram was sujud fis shalah. Pengkiasan terhadap takbiratul ihram dan pengkiasan terhadap sujud di dalam salat. Nah. Taib. Dan dalam masalah qiyas, ya, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, tidak sah kalau kiasnya ma'al farik, ya. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sedangkan di sini sholat ibadah tersendiri, ya. Ada takbiratul ihramnya, ada rukuknya, ada sujudnya dan lain sebagainya. Sedangkan sujud tilawah juga ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Sehingga masing-masing perlu ada dalilnya masing-masing. Nah. Namun pengkiasan ini sendiri, ya, naam tidak disetujui oleh mereka, naam atau sebagian pengikut madhab Syafi'iyah yang lain. Nah, kita lanjutkan. Wa mimman nassa 'ala hadza, dan diantara yang menaskan terhadap pendapat ini, ya, yang menyebutkan pendapat ini, yaitu pendapat kalau dia dalam keadaan duduk maka dia berdiri dulu, kemudian takbiratul ihram, kemudian turun sujud. Nah, di antara yang menyatakan pendapat ini adalah wajazama bihi, dan yang memastikannya min a'immati ashabina, dari para imam sahabat-sahabat kami, ya, adalah Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwayni. Adalah Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni. Nah, namun ini pun diingkari oleh anaknya. Nah, pendapat ini diingkari oleh anaknya Al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwayni. Wal-Qadi Hussein, juga yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Qadi Hussein. Wasahibahu, dan kedua sahabatnya. Sahibat Tatimah, yaitu pengarang kitab At-Tatimah dan pengarang kitab At-Tahdzib. Pengarang kitab At-Tatimah itu Abu Sa'ad Abdurrahman bin Ma'mun Al-Mutawalli An-Naisaburi, ya. Dinamakan At-Tatimah karena kitab ini menyempurnakan kitab Al-Ibanah karya syekhnya Abul Qasim Al-Fawrani. Dan pengarang kitab At-Tahdzib, yaitu At-Tahdzib fil Madhhab. At-tahdzib fil madhab, ya, at-tahdzib dalam masalah madhab Syafi'i. Dan pengarang kitab at-tahdzib adalah Abu Muhammad Hussein Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wal Imam al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i, dan juga yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i. Kemudian wahakahu Imamul Haramain an walidihi Asy-Syaikh Abi Muhammad tsumma angkarahu. Kemudian pendapat ini juga dihikayatkan oleh Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, Imam dua tanah suci, ya. Imam Al-Haramain, Imamul Haramain menghikayatkan pendapat ini dari bapaknya, yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni, bapaknya Imamul Haramain. Summa ankarahu, kemudian Imamul Haramain mengingkari kalau ini adalah pendapat bapaknya. Waqala, kemudian Imamul Haramain berkata, Al-Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, lam ara li hadza aslan wala dzikran. Aku tidak melihat adanya dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam masalah ini, dan wala dzikran, dan tidak ada pembahasan atau penyebutan na'am disyariatkannya orang yang duduk kemudian dia berdiri untuk sujud tilawah. Nah, kata beliau, lam aro lihada aslan wala dikron. Aku tidak melihat. Nah, yang seperti ini, aku tidak melihat adanya asal dalil wala dikron dan penyebutan, pembahasan, tidak ada. Wahada alladhi qalahu Imamul Haramain zahir, dan ini yang dikatakan oleh Imamul Haramain, inilah pendapat yang kuat, pendapat yang lebih nampak, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga Imam Nawawi pun berpendapat, nah, tidak disyariatkannya orang yang duduk, nah, yang mau sujud tilawah harus berdiri dulu, enggak disyariatkan. Falam yasbut fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, yaitu disunahkannya orang yang duduk berdiri dulu, tidak ada riwayat sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala amman yuktada bihi minas salaf, dan tidak ada naam contoh pun dari para salaf, tidak ada riwayat dari orang yang menjadi teladan dari kalangan para salaf, dari para ulama, tidak ada dari kalangan para sahabat. Nah, tidak ada dari kalangan tabi'in, dan yang setelahnya dari para ulama yang menyebutkan nah harus atau disyariatkan berdiri, bagi yang duduk, kemudian berdiri untuk sujud tilawah. Nah, tidak ada satu riwayat pun dari mereka yang menyebutkan disyariatkannya seperti ini. Wala ta'arrada lahul jumhur min ashabina, bahkan jumhur dari ashab kami, jumhur pengikut madhab Syafi'iyah, tidak ada yang menyinggung nah masalah ini. Wallahu a'lam. Itu tidak ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Sehingga nah, tidak perlu orang yang mau sujud tilawah dalam keadaan dia duduk, tidak perlu dia berdiri terlebih dahulu. Gak perlu, gak perlu berdiri terlebih dahulu, juga gak perlu takbiratul ihram, juga tidak perlu takbiratul intiqal. Yang mau sujud tilawah, kalau dia membacanya, membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, maka dia sujudnya dari berdiri, berdiri kemudian turun sujud. Kalau dia dalam keadaan duduk, ya maka dari duduk, duduk kemudian sujud. Tidak perlu orang yang duduk berdiri dulu kemudian sujud. Tidak ada dalil, karena tidak adanya dalil. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, beliau menyebutkan, la na'lamu dalilan ala syar'iyyatil qiyam min ajli sujudit tilawah. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya berdiri terlebih dahulu untuk melakukan sujud tilawah. Maka, dalam sujud tilawah tidak perlu berdiri terlebih dahulu, ya, bagi yang duduk. Yang duduk dia sujudnya dari tempat duduk dia, ya. Kemudian dia sujud, yang berdiri maka dari tempat berdiri dia, kemudian dia sujud. Sehingga kesimpulannya, dari awal pembahasan tadi, ya, tata cara sujud tilawah, bagi yang dalam keadaan berdiri ketika membaca Al-Quran sambil berdiri, ya, maka dia sujudnya dari berdiri kemudian turun sujud. Bagi yang dalam keadaan duduk membacanya, maka dia sujudnya dari duduknya kemudian turun untuk sujud. Tidak perlu berdiri terlebih dahulu. Dan juga tidak perlu bertakbir. Baik itu takbiratul ihram atau takbiratul intiqal. Karena tidak adanya dalil yang sahih yang menunjukkan disunahkannya takbir untuk sujud tilawah, sehingga tidak perlu takbir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih panjang penjelasan Syekh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang tata cara sujud tilawah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah apa yang boleh disebutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.